summa marra ilal masjid fayar'a as-salah kataba lahu katibahu kataba lahu katibuhu aw katibahu bikulli khotwatin yahtuha ilal masjid asra hasanat wal qa'id yara as-salah kal qanit wa yuktabu minal musallin min hina yakhruju min baitihi hatta yarji'a apabila seorang bersuci kemudian berangkat ke masjid dalam rangka untuk sholat, maka penulisnya atau dua penulisnya itu malaikat menulis baginya setiap langkah yang dia langkahkan ke masjid 10 kebaikan. Dan orang yang duduk di masjid menunggu sholat, dia seperti orang yang qanit, yang beribadah. Dan ditulis baginya termasuk orang yang sholat. Dia duduk di masjid menunggu sholat. Langkahnya tertulis, setiap langkahnya 10 kebaikan. Kemudian dia duduk menunggu sholat, maka dia tercatat sebagai orang yang sholat, musallin. Dari mulai dia keluar dari rumahnya sampai dia kembali. Maka mudah-mudahan kita berharap kita semua termasuk yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap langkah-langkah yang kita langkahkan dari rumah tercatat sebagai amal, sebagai kebaikan. Dalam hadis yang lain, menghapus kesalahan. Lalu kita duduk setelah kita menunaikan salat, kita duduk menunggu salat berikutnya, tercatat sebagai orang yang musallin, orang yang sholat. Dari mulai kita keluar rumah sampai kita kembali ke rumahnya. Ini keutamaan yang besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkannya. Hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, man hoda ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin tamman hajjatuhu. Barang siapa yang berangkat ke masjid baik pagi hari atau sore hari tidak menginginkan berangkatnya ke masjid ingin mempelajari kebaikan, ingin belajar ilmu, ta'allam, ta'allum. La yuridu illa ayyata'allama khairan. Ini kabar gembira bagi para thalabah. Belajar di masjid. Maka hendaknya bersemangat setiap hari berangkat ke masjid untuk belajar kebaikan. Dan kita semua, bukannya santri, yang berangkat ke masjid tidak menginginkan kecuali ingin ta'allum. Ala yuridu illa ayyata'allama khair. Au yu'allimahu. Atau ingin mengajarkan kebaikan. Maka alim wal muta'alim sawa fi ajrihi. Sama-sama pahalanya. Apa pahalanya? Kana lahu ka ajri hajin. Maka baginya mendapatkan seperti pahala orang haji. Taman. Coba ditegaskan. Taman hajatuhu. Sempurna hajinya. Coba tiap hari. Ini para tolabah. Nah, para santri. Dan yang bukan santri. Apabila lurus niatnya. Nah ini. Keutamaan yang besar. Setiap hari dia berangkat ke masjid untuk mempelajari kebaikan. Atau yang mengajarkan kebaikan. Dia mendapatkan pahala yang besar. Apabila dia setiap hari dari rumah sudah bersuci, setiap langkahnya untuk menunaikan sholat, lalu ingin belajar ilmu, lalu duduk menunggu sholat berikutnya, masya Allah, kebaikan yang banyak. Setiap langkahnya dicatat 10 kebaikan. Kalau dia niat sholat, tambah lagi niat ingin belajar ilmu. Lalu dia duduk ingin menunggu sholat berikutnya. InsyaAllah. Maka disinilah hendaknya para penuntut ilmu. Yang diharapkan adalah ajr fil akhirah. Ajr indallah. Atau ajr minallah. Pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu din, ilmu agama, ini adalah ilmu yang menjadikan seorang hamba tujuan hidupnya adalah akhirah, bukan dunia. Maka hendaknya mempelajari ilmu agama yang diinginkan adalah wajah Allah dan ajr minallah. Karena ilmu agama, ilmu yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah ilmu yang menjadikan manusia beribadah pada Allah dengan benar. Ilmu yang menjadikan manusia memenuhi tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para rasul alaihissalam diutus di tengah-tengah umatnya mengajak umatnya untuk kembali kepada tujuan diciptakannya manusia, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mempelajari ilmu adalah agar menjadi hamba Allah yang benar-benar beribadah pada Allah sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Ini tujuan talabul ilmu. Ini tujuan dari ilmu agama, ilmu syar'i. ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya para penuntut ilmu tujuannya adalah akhirah, ajar minallah, bukan dunia, bukan kenikmatan dunia. Maka Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menjelaskan tentang tanda ilmu yang bermanfaat, di antara ilmu yang bermanfaat menjadikan pemiliknya lari dari dunia menuju akhirah. Karena ini hakikat ilmu agama. Maka orang yang belajar ilmu, ilmu din, ilmu warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semakin dia berilmu, semakin rindu dengan akhirah. Semakin lari dari dunia. Maka ini menunjukkan bermanfaatnya ilmu. Ini ya ikhwan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjanjikan kepada umatnya, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjanjikan kepada hambanya adalah kenikmatan akhirah, bukan kenikmatan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menganjurkan untuk istiqamah di atas agama Allah, untuk beribadah pada Allah, maka iming-imingnya bahasa kitanya adalah akhirah. Seperti hadis yang kita baca tadi, itu memberi semangat untuk orang manusia ke masjid untuk beribadah pada Allah, menunaikan sholat dengan diberi semangat setiap langkahnya 10 kebaikan. Dalam hadis yang lain, menghapus kesalahan. Bahkan orang yang duduk di dalam masjid menunggu sholat tercatat sebagai minal musolli. Ini sholat, belum ada taklim, belum ada niat belajar. Itu sudah keutamaan yang besar. Apalagi di masjid kita, tiap hari ada taklim, ada majelis taklim. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiming-imingi. Ini istilah bahasa kita, diiming-imingi. Diberi semangat, dijanjikan. Naam. Pahala haji. Bagi orang yang berangkat ke masjid ingin belajar kebaikan atau yang mengajarkan, maka bagi orang yang mengajarkan ilmu, bagi muallim, orang yang mengajarkan ilmu, apabila cita-citanya ini, dia akan semangat berangkat ke masjid untuk mengajarkan ilmu. Kenapa? Pahalanya ka ajri haji. Bagi muta'alim, orang yang belajar ilmu, dia akan semangat. Karena apa? Mendapatkan pahala haji. Taman, kata Rasulullah SAW. Sempurna. Ini ya. Siapa yang enggak ingin setiap hari mendapatkan pahala haji? Siapa yang tidak ingin setiap hari mendapatkan pahala haji? Ini. Tapi hanya mereka yang cita-citanya akhirah itulah yang akan semangat. Mereka itulah yang mengharapkan ajr minallah yang akan semangat. Ini. Karena yang mereka inginkan ajr minallah. Sehingga ketika sebagian sahabat merasa iri dengan sahabat yang lain yang bisa beribadah dengan hartanya, sampai mengatakan, ya Rasulullah, dhaba al-dusul bil ujur. Ya Rasulullah, mereka orang-orang yang punya harta di depan dengan pahalanya mengalahkan kita. Rasulullah SAW tidak mengatakan, ya antum semangat cari harta biar bisa sedekah. Makanya antum kerja biar punya harta sedekah. Tidak seperti Rasulullah SAW. Rasul memberi semangat. Bahasa kitanya, kamu juga bisa sedekah. Bahasa kitanya. Bahkan kamu bisa lebih utama daripada mereka. Coba ini metode Rasulullah SAW memberi semangat. Nah, bahkan kamu bisa lebih utama dari mereka. Coba ini. Ini didikan, tidak menjadikan orang minder, mungkin enggak punya harta, miskin, wah saya enggak bisa seperti fulan dengan hartanya dapat pahala. Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian bisa sedekah. Bahkan kalian bisa lebih utama. Tidak ada bisa nanti kalian kecuali yang mengamalkan seperti kalian. Ini kepada siapa? Kepada mereka yang merasa kalah dengan orang kaya dengan hartanya sedekah. Coba. Kalian lebih utama dan tidak ada yang bisa menandingi kalian kecuali yang beramal seperti kalian. Coba, ini metodenya. Ini ya ikhwan. Memang perlu diluruskan orientasi kita belajar ilmu. Orientasi kita mengajarkan ilmu perlu diluruskan. Akhirah hendaknya. Apabila cita-citanya akhirah, semua hambanya bisa bersaing. Bisa bersaing. Tadi yang miskin bisa mengalahkan yang kaya. Nah ini. Rasul memberi semangat. Kamu bisa beramal, bisa bersedekah, bahkan kamu bisa lebih afdal daripada mereka. Tidak ada yang bisa menyamai kalian kecuali beramal seperti kalian. Untuk saling musabaqah, berlomba-lomba dalam amal saleh. Ternyata apa Rasul memberikan tasbih, tahmid, takbir setiap sholat. Ringan kan? Orang miskin bisa enggak? Orang enggak punya harta bisa enggak ngamalkan? Bisa. Orang yang sakit bisa ngamalkan enggak? Orang kecil bisa ngamalkan enggak? Bisa semua. Dan tidak bisa menyainginya kecuali yang beramal semisalnya. Rasul mengajarkan untuk saling musabaqah. Tidak ada yang merasa minder. Wah saya enggak bisa, ya sudah. Nah. Ini didikan Rasulullah SAW. Maka para thalabah, para santri terkhusus dan juga semuanya, hendaknya ketika Allah Subhanahu wa taala telah membukakan hati kita untuk mencintai ilmu, mempelajari ilmu, hendaknya cita-citalah akhirah. Akhirah, jangan dunia. Karena ilmu din kaitannya dengan akhirat, janji akhirat, bukan janji dunia. Kemuliaan pemilik ilmu adalah nanti di akhirat, bukan di dunia. Ada pun masalah dunia, berbeda-beda keadaannya. Walaupun mereka sama-sama semangat dalam akhirat, semangat dalam talabul ilmu, dunia berbeda-beda. Di antara mereka ada yang diberi dunia luas. Para sahabat sendiri berbeda-beda. Di antara mereka ada yang miskin. Semuanya sahabat Rasul, semua punya keutamaan. Bahkan di antara mereka ada yang sempat kelaparan. Manusia yang lebih utama, Abu Bakar, Umar, sempat kelaparan. Ini. Rasulullah SAW pernah berjumpa dengan keduanya. Nah, dalam keadaan keduanya lagi kelaparan. Afdhalul ummah. Nah. Kalau masalah dunia berbeda. Bukan ukuran dunia. Ini. Para tabi'in. Para imam. Mereka dalam masalah ilmu. Meraih tingkatan yang tinggi. Dalam masalah ibadah, meraih tingkatan yang tinggi. Tapi dalam masalah dunia, mereka berbeda-beda. Ada yang kaya seperti Ibnu Mubarak, kaya raya. Abu Hanifah, ada yang miskin. Seperti Imam Ahmad, ini masalah dunia. Bahkan di antara ahlul ilmu ada yang tidak sempat nikah. Sebagian ceritakan karena miskinnya. Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah tidak sempat nikah. Sebagian menyebutkan karena beliau disantuni sama ibunya. Disantuni sama ibunya. Dunia berbeda-beda, tapi semuanya meraih keutamaan akhir, meraih ilmu yang tinggi, yang mulia. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bernikah, bahkan ada kitab khusus menjelaskan tentang ulama-ulama yang tidak sempat nikah yang masih bujang. Khusus berarti kan buahnya dua orang. Maka talabah kalau ingin sungguh-sungguh, cita-citanya akhirah. Anda pernah baca risalah khusus? Karena lupa pengarangnya. Khusus orang-orang yang enggak sempat nikah. Al-muhim ini dunia. Dunia berbeda. Yarzuqu may yasha'u wa yaqdir. Allah memberi rezeki pada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah juga tidak memberi rezeki pada siapa yang Allah kehendaki. Tapi mereka semuanya mendapatkan keutamaan. Karena ilmunya. Karena ibadahnya. Dan apabila yang dicari akhirah, ini akan menyelamatkan manusia dari perbedaan, permusuhan. Saya akan bacakan perkataan muallif Syekh Abdul Rahman yang disebutkan dalam Durrah As-Saniyah. Durrah As-Saniyah jilid yang keempat halaman 348. Waqad balahuni annakum ihtalaftum fi masail adda ila an-naza wal jidal wa laysa hadha sa'nut tullabil akhirah. Coba ini telah sampai kepadaku bahwasanya kalian berselisih yang pada permasalahan yang mengantarkan kalian permusuhan, perdebatan. Ini bukan keadaannya pencari akhirah. Maka mafhumnya di sini pencari akhirah akan selamat dari itu. Adapun berbeda pendapat, sahabat terjadi berbeda pendapat. Bahkan kalam antara masing-masing kadang-kadang kalau kita dengar keras dalam perbedaan pendapat. Tapi tidak sampai tingkatan naza atau jidal atau permusuhan. Para tabi'in terjadi perbedaan. Para a'immah, jangan tanya kalau mereka saling membantah. Naam. Kata-katanya keras. Bahasa kita mungkin keras. Nah ini. Para ulama sampai sekarang ini berbagai perbedaan. Tapi mungkin wallah alam karena mereka adalah pencari akhirah, maka perbedaan mereka naam tidak menjadikan permusuhan. Naam. Ini. Lalu dilanjutkan wattaqullah wa ta'addabu bi adabil ilm. Dan bertakwalah kalian dan beradablah dengan adab ilmu. Watlubu as-sawab minallah fi ta'allumihi wa ta'limihi. Maka carilah pahala dari Allah dalam belajarnya dan mengajarkannya. Ini penting. Nasihat untuk diri saya pribadi dan antum semua untuk ilmu, hendaknya tanamkan pada diri kita sebagai talibul akhirah, orang yang ingin mencari akhirah, keselamatan akhirah, ajr akhirah, pahala di akhirah, balasan di akhirah. Sehingga keberuntungan pun keberuntungan di akhirat. Ini ya ikhwan. Sebab kalau orientasinya dunia, itu sudah menyisi dari tujuan ilmu itu sendiri. Bahkan Rasulullah SAW mengancam, itu lewat Allah mengancam lewat lapan Rasulnya, orang yang mencari ilmu untuk mencari dunia dengan ancaman nar. Nah, karena memang bukan itu menuntut ilmu, ilmu syar'i tentunya. Maka kita semua ditakdir oleh Allah untuk menuntut ilmu yang alhamdulillah tempatnya di masjid, di rumah Allah, yang dipelajarilah kitab Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya apapun yang kita lakukan, kita mengharapkan ajr di akhirat. Kita membaca Al-Quran yang kita ingat setiap huruf 10 kebaikan. Akan semangat insya Allah. Kita mentasmi bacaan saudaranya, adiknya. Yang kita ingat adalah khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Akan semangat insya Allah. Akan semangat. Mendengarkan satu huruf yang didengarkan adalah kalamullah. Dan setiap hari alhamdulillah membaca Al-Quran. Berapa kebaikan kalau memang ikhlas dan yang diingat adalah parisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa huruf yang kita baca setiap hari. Tambah lagi duduk di masjid menunggu sholat. Terhitung sebagai orang yang musallin. Tambah lagi dia berangkat dari rumah. Sudah tohara, sudah bersuci, sudah hilang hadas. Langkah-langkahnya. Berapa banyak kebaikan yang diraih oleh para penuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu. Apabila dia orientasinya akhirah. Apabila sekian tahun dia lakukan. Walaupun dia enggak punya apa-apa di dunia. Dia punya keutamaan yang besar di akhirah. Ini. Bukankah dia terus sahabat Nabi tinggalnya di masjid? Di antara mereka ada yang pernah Rasul nawari, mintalah kepadaku. Di antara mereka yang Ali Sufai tanya, diminta kesempatan, mintalah kepadaku. Kalau antum disuruh minta apa ya? Doa saya mustajab umpamanya. Apa yang diminta? Ya Rasul, saya ingin bersama engkau nanti di surga. Coba. Enggak apa. Ya Rasul, saya bangunkan rumah, saya belum punya rumah. Enggak. Ya Rasul, saya carikan istri, belum punya istri. Enggak. Ya diminta apa? Ya Rasul, bagaimana saya bisa bersama engkau ya? Nanti. Cita-citanya. Dalam kondisi adu sufa. Coba. Bukan dunia. Maka ketika diantara sahabat tanya, ya Rasul, kalau saya berjihad, saya meninggal, apakah saya surga? Iya. Berangkat orang ini. Lalu dia bawa korma. Di rangselnya, bahasa kita kalau perang mungkin rangselnya itu. Bawa korma. Dalam pikiran kalian, kalau saya makan korma, wah, menghambat ini masuk surga ini. Buang kormanya, berangkat. Ini. Naam. Orang-orang yang cita-citanya akhirah. Ya, hanya ingin selamat akhirah. Naam. Berangkat dan terbunuh di medan jihad. Kalau kita mungkin ya iyalah, ya mungkin surga tapi ya nanti lah masih muda kan gitu. Itu kalau kita. Karena emang semangatnya lain. Ya kan saya masih muda ya nantilah masuk surganya kan gitu. Enggak ada yang nawari antum masuk surga. Ini. Maka hendaknya. Juga para orang tua yang memasukkan anaknya di mahad. Hendaknya orientasinya juga akhirah. Bukan dunia. Jadi anak soleh yang mendoakan orang tuanya minimal itu sudah. Kalau ini berhasil sudah. Kenikmatan yang sangat besar. Melebihi dari kenikmatan dunia dan seisinya. Orientasinya akhirah. Jadi anak yang soleh, berilmu, nanti berdakwah. Nah, Sehingga tuntutannya juga bukan dunia. Nanti kira-kira kalau anak saya sudah jadi mudaris, berapa per bulan ya? Halal mustahan. Sudah hafal Quran anak saya ini. Mungkin lagi 30 juz. Sampai anak pernah baca. Ya. Instagram apa-apalah pokoknya tulisan-tulisan yang kayak gini. Jadi cerita orang tua ini. Saya jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Anaknya sudah selesai hafalan. Membantu di tahfidz. Per bulan cuma sekian-sekian. Anak saya ketika membantu di tahfidz dapat sekian. Sekarang kerja di perusahaan apa itu? Sepatu apa-apa saya lupa itu. Hanya bagian rendah lah. Sudah sekian gajinya, nolnya banyak. Allah musta'an. Jadi selama ini masukkan anaknya ke tahfidz ingin jadi karyawan pabrik. Ini. Jadi bandingkan ketika membantu di mahatahfidz cuma sekian, ketika kerja di karyawan pabrik dapat sekian. Allah mustahil. Jangan sampai orang tua seperti itulah. Bukan di sini. Itu jauh. Di pulau jauh, jangan siapa ya. Enggak ada di sini pabrik, enggak ada. Enggak ada kan? Enggak ada. Pabrik sepatu enggak ada. Karena sekarang ini Allah mustahil. Mulai orientasinya dunia. Allah mustahil. Kalau dulu teman-teman anak masih muda, dari awam, sekolahan awam, kuliah juga di perguruan tinggi awam. Ketika kenal dakwah, terus kenal tentang keutamaan thalabul ilmi, belajar tauhid, belajar sunnah. Banyak mereka yang meninggalkan dunianya, ingin fokus belajar ilmu. Ain. Karena tahu keutamaannya. Bahkan mereka yang kuliah meninggalkan kuliahnya. Jangan tanya jurusannya. Kalau sudah tamat langsung perusahaan sudah yang lima. Jangan tanya kampusnya. UGM dan yang lainnya. Bukan kampus-kampus yang Karena apa? Semangatnya dia ingin mendapatkan akhirah. Itu aja. Ingin mendapatkan utamaan akhirah. Tinggalkan. Bahkan ada, saya sangat tidak setuju sikapnya dia. Dibakar ijazahnya, tapi saya tidak setuju ini. Saya tidak setuju. Saking saya tidak ingin tergantung ini. Keterlaluan itu orang. Tapi saya tidak setuju yang kayak gitu, tidak saya setuju. Tidak salah kok ijazah itu, tidak salah. Tapi ini menunjukkan semangatnya akhirat. Bayangan dunia di depannya dilupakan karena ingin meraih akhirat. Sekarang ini formalnya tahfidz, otaknya nggak tahu rumus Pitagoras mungkin. Yang di murojaah rumus Pitagoras. Allah musta'an. Allah musta'an. Ketika ujian gini lagi. Kayak enggak yakin dengan ilmu agama dia akan berhasil. Tidak yakin dengan hanya ilmu agama. Dia akan meraih keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti enggak yakin dengan ilmu agama. Berbeda jauh dengan dulu. Dulu ketika mengetahui ilmu agama, yakin dengan ilmu agama keutamaan, dia tinggalkan dunianya. Ingin fokus dengan ilmu agama karena dia yakin bahwasanya akan mendapatkan keutamaan. Tapi penuntut ilmu sekarang ini kayak enggak yakin dengan ilmu agama akan dapat keutamaan di Allah Subhanahu wa taala. Ini. Pergeseran sudah. pergeseran orientasi disebabkan mungkin karena lemahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, lemahnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lemahnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maka hendaknya penuntut ilmu harus yakin bahwanya dengan ilmu din warisan Rasulullah SAW akan mendapat meraih keutamaan di dunia dan akhirat. Akan meraih keutamaan, kejayaan. Walaupun mungkin dinilai di dunia, dia mungkin tidak mempunyai dunia. Tapi para sahabat, banyak dari sahabat untuk makan saja tiap hari kadang-kadang enggak ada. Bahkan Imam Ahmad ketika menjelaskan keutamaan ilmu dibanding makan dan minum, kata beliau, kalau ilmu setiap nafas membutuhkan ilmu, adapun makan paling butuh sekali dua hari sehari. Berarti konsepnya beliau makan sehari dua kali. Pola makannya beliau. Tapi jangan tanya keutamaannya. Kita sudah tiga kali masih ada makanan apa? Lagi murojaah, wah saya belum beli ote-ote. Uang jajan saya belum habis. Maksud nanti keburu tutup. Lari, enggak jadi murojaah. Lalanya tiba-tiba. Afan ya, bukan menghalangi maksud enggak laku ya, bukan ya. Misalnya saya tugas saya adalah memberi semangat santri, bukan urusan itu. Bukan saya. Maka saya ingatkan diri saya, anak-anak saya dan antum semua hendaknya ketika sudah Allah mudahkan untuk talabul ilmu syar'i apalagi di atas manhaj salaf, melatih orientasinya akhirah. Yang dicari akhirah. Keutamaan keutamaan akhirah. Pahala-pahala akhirah. Insya Allah dunia tidak akan terhalang. Pasti akan sampai kepadanya. Sesuai dengan apa yang telah Allah catat untuknya. Antum ikhlas murni, ikhlas karena Allah. Tidak mengharapkan dunia, dunia akan sampai kepadanya. Tapi kalau kita yang kita harapkan dunia, dunia akan sampai sesuai dengan yang dicatat sudah. Enggak akan lebih dari itu. Maka keikhlasan tidak akan menghambat rezeki. Ketakwaan tidak akan menghambat rezeki Allah. Ibadah kepada Allah tidak akan mengurangi rezeki Allah. Ini harus diyakini oleh para penuntut ilmu. Naam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk nasihat kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.